Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fi bayani qaulillahi 'azza wa jal. Walillahi ma sakana. Itu kan? Itu sudah dibaca belum ya? Sekarang itu kan? Walillahi ma sakana fil lail wan nahar. Hah? Kenapa? Walillahi. Oh, walahu. Walahu ma sakana fil lail wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan bagi Allah lah apa yang di malam hari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari maupun di siang hari, ada istilah binatang malam, binatang siang, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah As-Sami' maha mendengar lagi maha mengetahui, mendengar seluruh doa-doa hamba-hambanya, suara doa-doa hambanya. Al-Alim, dan Allah mengetahui seluruh bahasa-bahasa mereka, bi-ikhtilafi lughat, mau berdoa dengan bahasa Arab, Allah maha mendengarnya, dan Allah maha mengetahui apa yang dimohonnya. Mau berdoa menggunakan bahasa Indonesia, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang kita minta. Bedanya dengan makhluk, sangat terbatas pendengarannya, sangat terbatas pengetahuannya. Padang orang terkenal sekali dermawan, tapi pendengarannya lemah. Nah, Pak, saya minta roti, Pak. Kambing bandot. Loh, minta roti, kambing bandot, misalnya. Pendengarannya lemah. Ya udah ambil sana, ya kebenaran malah. Minta roti malah dikasih kambing bandot. Nah, tapi dijelaskan, Pak, sebenarnya ini yang saya minta itu roti, tapi Bapak ini ngasih kambing bandot, gimana? Memang benar yang dikasihkan? Oh ya, enggak apa-apa. Ya sudah, halal. Nah, dan ada kalanya orang itu dermawan sekali, pendengarannya pun tajam, tapi pengetahuannya terbatas. Hanya bahasa Indonesia yang bisa dia ketahui. Ketika diminta dengan bahasa Arab, dia enggak paham. Orang ini ngomong apa ini yang minta? Nah, itu keadaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Allah As-Sami' ala Al-Mujib Al-Alim. Baik. Sehingga di situ kita tahu tentang kesalahan mereka-mereka yang menyerupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, walaupun sama-sama punya sifat mendengar, tapi sama dari segi nama, tidak mengharuskan sama dari segi hakikat dan kenyataannya. Jangankan antara Khalik, sang pencipta, dengan makhluk, sesama makhluk saja pendengaran mereka berbeda-beda. Ada yang pendengarannya tajam, ada pendengaran sedang, ada yang lemah. Nah, kalau sesama makhluk saja tidak sama, hakikatnya, walaupun dari segi nama sama, sama-sama mendengar, apalagi antara Allah dengan makhluk, tentu jauh lebih berbeda. Allah sempurna seluruh sifat-sifatnya, sedangkan makhluk terbatas sifat yang ada pada mereka. Nah, kita lihat lebih jelas lagi apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala. I'lam Ana hadhihi surata al-karimah. Ketahuilah. Kalimat i'lam barakallahu fikum yu'ta biha li syai'in lahu ahamiyah. Didatangkan dengannya untuk sesuatu yang memiliki kedudukan sangat penting sekali. Jadi kalau kita membaca suatu kitab, paragraf, ada kalimat i'lam menunjukkan apa yang akan disampaikan setelahnya, itu perkaranya sangat-sangat penting. Beliau awali di sini dengan i'lam. Anna hadhihi surat al-karimata, bahwasanya surat yang mulia ini, yaitu surat al-an'am, qadistamalat ala taqriri tauhid bikulli dalilin aqliyin wa naqli. Aqliyin wa naqliyin. Bahwasanya surat yang mulia ini sungguh telah mengandung atau terkandung ala taqriri tauhid, atas penetapan tauhid, dengan segala dalil akli, dalil secara akal maupun secara nakli, secara penukilan, secara syar'i. Secara akal juga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, apalagi secara syar'i lebih jelas lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Sangat jelas sekali kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Bal qadat an takuna kulluha fi sya'ni tauhid. Nam, bahkan hampir-hampir seluruhnya menjelaskan tentang perkara tauhid. Bahkan kulluha kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena di dalam Al-Qur'an ada kalanya menjelaskan di situ tentang perintah untuk mentauhidkan, ada kalanya larangan dari perbuatan syirik, ada kalanya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid, ada kalanya menjelaskan qasas, kisah-kisah apa yang terjadi antara umat-umat terdahulu dengan nabi-nabi atau rasul yang Allah utus pada mereka, berupa terjadi khusumah, terjadi peperangan bahkan li ajli tauhid. Demikian pula menjelaskan di sana al-halal wal-haram alladhi huwa min huquqi tauhid, yang itu semua termasuk dari hak-hak tauhid. Taib. Wa mujadalatul musyrikin wa mujadalatul musyrikin billahi al-mukadzibina li rasulih. Demikian pula Al-Qur'an menjelaskan tentang perdebatan orang-orang musyrikin, penentangan orang-orang musyrikin kepada Allah yang mendustakan terhadap rasul-rasul, terhadap rasulnya. Orang-orang musyrikin mereka mendustakan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjidal Allah dan rasulnya. Nah, ketika diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil ayat dzakarallahu fiha ma yatabayyana bihil huda wa yanqami'u bihi asyirku. Maka ayat-ayat ini, nam walahu ma sakana fil lail wan nahar, sampai akhir nanti dalam beberapa ayat di bawahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya mayatabayyana fil huda, apa yang akan menjadikan jelasnya al-huda, petunjuk. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulnya akan semakin jelas, semakin gamblang tentang kebenaran petunjuk tersebut. Dan sebaliknya, wayan qami'u bihi asyirku, dan akan terpatahkan dengannya kesyirikan. Bahwa yang namanya kesyirikan, ma anzalallahu min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menurunkan dalil. Satu dalil pun tidak ada yang menjelaskan tentang benarnya kesyirikan. Yang namanya kesyirikan pasti batil. Adapun perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak cuma satu dalil, dua dalil, sekian banyak dalil. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia ditanya, apa dalil anda mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan mudah sekian banyak dalil-dalil bisa dia datangkan. Adapun orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita tanya, atas dasar apa anda berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu pun enggak akan punya dalil. Enggak akan punya dalil. Ma angsalallahu min sultan. Baik. Fadhakara. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-13. Fadhakara anna lahu ta'ala ma sakana fil lail wan nahar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bagi Allah lah, milik Allah lah, apa yang ada di malam hari maupun di siang hari. Wadhalika huwal makhlukat. Dan yang demikian itu adalah dari kalangan makhluk-makhluk. Kulluha seluruhnya. Min adamiyiha wa jinniha. Baik makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan anak Adam maupun dari kalangan jin, semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki tugas yang sama, yaitu mengibadahi sang penciptanya Allah jalla wa ala. Qala Allahu azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tugas manusia dan tugas jin itu sama. Sama-sama mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak diperbolehkan manusia menyembah jin. Apakah penyembahannya berupa doa, atau penyembahannya berupa al-isti'anah, meminta pertolongan, atau bentuk penyembahannya kepada jin berupa al-isti'adah, memohon perlindungan. Haram hukumnya. Itu adalah perbuatan syirik. Al-isti'adah, memohon perlindungan dari sesuatu yang dia khawatirkan menimpa dirinya, tapi perkara yang belum terjadi, tapi dia cemas sekali hal tersebut akan menimpa dirinya. Maka agar supaya tidak menimpa dirinya, dia berusaha untuk memohon perlindungan. Nah, tatkala memohon perlindungannya kepada makhluk, seperti kepada jin, atau makhluk yang lainnya, yang dia tidak mampu padanya kecuali Allah, maka hukumnya adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta perlindungan kepada manusia, makhluk yang mampu untuk melakukannya, maka yang seperti itu tidak mengapa. Yang jadi pembahasan, meminta perlindungan pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali kepada Allah, tapi dia mintanya kepada makhluk. Maka yang seperti hukumnya adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, karena al-isti'adah adalah ibadah, termasuk dari macam-macam ibadah yang harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tujukan. Namun banyak mereka-mereka yang meminta perlindungan kepada jin. Ada apa-apa berlindung kepada jin. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa kana rijalu minal insi ya'udhuna pirijali minal jin fazaduhum rohaqa. Dan ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka perbuatan manusia yang meminta perlindungan kepada mereka semakin menambah mereka kecongkakan dan kesombongan. Mereka semakin congkak, semakin sombong, semakin angkuh, semakin berani mengganggu manusia. Nah, maka dari itu, tatkala manusianya dia semakin kuat akidahnya dan dia berani, maka jinnya yang takut. Tinggal mana yang berani. Nah, kalau manusia yang takut, jinnya yang tambah berani. Kalau manusianya yang berani, jinnya tambah takut. Nah, dijelaskan dalam sebuah asar, tatkala dari kalangan salaf mereka menempuh suatu perjalanan, kemudian ingin buang hajat sehingga dia memisahkan diri dari rombongannya, kemudian muncullah di situ jin mengatakan ata'jabuna minni, apa kau enggak takut kepadaku? Kemudian dia ambil sendal dan ditampar. Ata'jabuna minni, apakah kamu enggak takut kepadaku? Ngeselap dia, ngilang. Nah, maknanya barakallahu fikum, yang seperti ini sangat-sangat berperan sekali akidah seseorang. Ya. Jin melihat sendal Umar bin Khattab sudah lari duluan, ketakutan. Maka dari itu perkuat akidah, perkuat tauhid, al-luju ilallah wal-i'timad alaih, bersandar kepadanya. Fijal bil manafi wadaf il madar, di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemotorotan-kemotorotan, hanya kepada Allah kita bersandar. Taib, hindari meminta-minta perlindungan kepada jin, minta-minta pertolongan, apalagi minta maaf kepada jin. Nah, ketika merasa dirinya diganggu sehingga dia tunduk-tunduk kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar, berlindung. Kemudian wa malaikatiha, demikian pula dari kalangan malaikat-malaikatnya, wa hayawanatiha, maupun dari kalangan binatang-binatangnya, hewan-hewan, wa jamadatiha, maupun benda-benda yang lainnya, kayak batu-batu, benda-benda padat ya, kayak batu, kayu-kayu, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, semua adalah makhluknya di bawah kekuasaannya. Sehingga beliau katakan di sini, katiha wa hayawanatiha wa jamadiha fal kul khalqun mudabbaruna wa 'abdun musakhkharuna li rabbihim al-'azim al-qahir al-malik. Dikasih tanda itu ya, Fan. Fal kul, maka seluruhnya, baik tadi dari kalangan anak Adamnya maupun jinnya, malaikat, binatang-binatang maupun jamadat, seluruhnya itu adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abdun musakhkharun, hamba yang tunduk ya, yang ditundukkan terhadap Rabb mereka yang sangat agung, Al-Qahir Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas mereka. Allah Subhanahu wa taala tundukkan mereka, dari sisi al-kauni. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, pasti akan terjadi secara al-kaun, yang terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Adapun ketentuan al-syar' syar'i, qad yahsul wa qad la yahsul. Terkadang terjadi dan terkadang tidak. Seperti Allah menentukan kita harus sholat 5 waktu. Dari hamba-hamba Allah ada yang tunduk melakukan sholat 5 waktu dan ada yang membangkang. Adapun ketentuan secara qadari, apa secara kauni, maka Allah Subhanahu wa taala ketentuannya pasti terjadi. Fahal yasihu, setelah kita faham Ketika Allah menentukan misalkan si fulan sakit, pasti sakitnya enggak mungkin akan bisa mengelak. Kemudian yang tadinya sakit Allah menentukan sembuh, pasti dia akan sembuh. Tak ada satu orang pun yang mampu menghalanginya. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara al-kauni. Baik. Setelah kita memahami bahwa keadaan mereka adalah hamba yang tunduk, hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yasihu fa hal yasihu fi aqlin wa naqlin an yu'bada min haula'il mamalik alladzi la naf'a indahu wa la turra wa yutraka al-ikhlasu lil khaliqi al-mudabbiri al-malik ad-dar an-nafi'. Setelah kita memahami bahwa makhluk-makhluk tadi diciptakan oleh Allah, jadi Allah yang menciptanya, Allah yang mengaturnya, apakah benar secara akal maupun secara penukilan, secara dalil syar'i untuk diibadahi dari mereka makhluk-makhluk tersebut yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan di sisinya maupun kemadharatan, sehingga ditinggalkan keikhlasan ibadah kepada sang pencipta dan yang mengatur dan yang berkuasa yang bisa mendatangkan matur dan kemanfaatan? Jawabannya tentu tidak benar. Kalau sampai makhluk-makhluk tadi diibadahi, sedangkan Allah sang penciptanya malah tidak diibadahi, ditinggalkan, mengikhlaskan ibadah kepadanya, tentu ini pemahaman yang la yasih, yang enggak benar. Nah, adapun ketika kita menyembah kepada Allah semata, maka kita punya dalil. Nah, kita punya alasan. Kenapa sih hanya Allah diibadahi? Kita mudah dengan menjawabnya. Allah dalam menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya. Allah dalam mengatur alam semesta juga sendiri. Allah di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta juga sendiri. Esa tunggal. Karena Allah dalam hal penciptaan, kepengaturan, kekuasaan maha tunggal, maka dalam peribadahan maha tunggal pula. Nah, adapun yang mengibadahi makhluk, baik malaikat, jin, para nabi, orang soleh, mereka enggak punya dalil. Nah, makhluk-makhluk tadi sedekat apapun kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, status mereka adalah makhluk. Tetap tugas mereka adalah beribadah kepada sang penciptanya. Sehingga tidak boleh makhluk mengibadahi makhluk yang lain. Karena tugas makhluk adalah mengibadahi sang penciptanya. Baik. Sehingga beliau sodorkan pertanyaan seperti ini. Fahal yasih, apakah benar secara akal maupun secara nakal untuk diibadahi dari makhluk-makhluk tersebut yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan di sisinya maupun kemadharatan, lantas ditinggalkan keikhlasan ibadah kepada Khalik Al-Mudabbir Al-Malik Ad-Dar An-Nafi'? Jawabannya tidak benar. Nah, amil uqulu salimatu wal fitratu awal fitrat wal fitru al mustaqimah tad'u ila ikhlasil ibadati wal hubbi wal khauf wa raja lillahi rabbil alamin. Nah, bukankah akal yang selamat, fitrah yang lurus akan mengajak, menyeru untuk mengikhlaskan ibadah dan cinta kepada Allah, takut kepadanya, mengharap lillah hanya kepada Allah semata, Rabb semesta alam. Ini kalau fitrah yang selamat. Nah, pemikiran yang lurus akan mengajak berpikir seperti ini, akan mengajak beramal seperti ini, mengibadahi Allah semata, takut hanya kepadanya. Ibadah tidak dia bagi-bagikan, ada yang untuk Allah, ada yang untuk kuburan, ada untuk patung, ada untuk batu. Enggak demikian. Itu perbuatannya orang-orang musyrikin. Nah, Sehingga ketika ada orang yang ngaku muslim atau muslimah, walaupun dari satu sisi dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala dari sisi lain dia masih melakukan peribadahan kepada para makhluk, maka ibadah yang dia lakukan tidaklah benar. Ibadah yang dia lakukan adalah batil, bagaikan orang yang sholat tapi tanpa berwudu. Orang yang sholat tanpa berwudu, nah, walaupun panjang sholatnya, jidatnya sampai hitam, tapi enggak wudu sholatnya, apakah sah? Al-Jab tidak. Sebagaimana amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan, maka juga amalan yang batil, nah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau fitrah yang lurus pasti akan mengajak kepada pemahaman seperti ini, mengibadah kepada Allah semata dan beramal. Nah, untuk mengibadah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan dengan suatu apapun. Taib. As-sami li jamil aswat ala ikhtilafi al-lughat. Nam, bitafannunil hajat. As-sami maksudnya adalah Allah Maha mendengar seluruh suara-suara. Ala ikhtilafil lughat, dengan bermacam ragamnya bahasa. Bitafannunil hajat, dengan bermacam-macamnya kebutuhan hamba-hambanya. Satu masjid ini ya, sudah sekian banyak orang. Ada yang doa minta ini, minta itu. Allah tahu semua apa yang kita minta. Nah, si fulan minta kesembuhan, si fulan minta rizki, si fulan minta ilmu, si fulan minta yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita mohon. Dan Allah Maha mengabulkan. Mau menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bijami luhat, seluruh bahasa. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seluruh suara-suara mereka, seruan-seruan mereka tatkala berdoa. Nah, baik, saya katakan berdoa karena pembahasan kita berdoa. Jangan dipahami berarti kalau suara lain bukan doa, Allah enggak dengar. Jangan enggak gitu pemahamannya. Baik. Al-alim bima kana wa ma kana yakun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala al-alim Maha tahu bima kan, Maha tahu apa yang telah terjadi. Nah, perkara yang telah terjadi Allah Maha tahu. Wa ma yakun, dan perkara yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, demikian pula Allah mengetahui perkara yang tidak akan terjadi. Kalau kita taunya paling perkara yang sudah terjadi, baru tahu. Yang akan terjadi kita enggak tahu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala karena sempurna ilmunya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan juga Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, juga Allah mengetahui sesuatu yang pasti tidak akan terjadi. Taib. Walau kana kaifa kana yakun, dan seandainya sesuatu yang tidak akan terjadi itu terjadi, Allah pun akan tahu kejadiannya seperti apa. Subhanallah, begitu dakik dan detail pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paling yang pertama mengetahui perkara yang terjadi, apa yang akan terjadi kita enggak akan tahu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan juga tahu sesuatu yang pasti enggak akan terjadi, dan seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu kok terjadi, Allah pun akan tahu bagaimana kejadiannya. Nah, subhanallah, begitu luas dan meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dikatakan al-mutalli'u 'ala dhawahir wal bawatin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin. Itulah yang membedakan antara ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada makhluk. Dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, sempurna. Sehingga di situ semakin tampak kesalahan orang-orang yang menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk hanya apa, dengan alasan Allah kan punya sifat mendengar, makhluk juga punya sifat mendengar. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat mendengar, nanti sama dong dengan sifat makhluk. Nah, siapa yang bilang? Nah, apa dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala sifatnya sama dengan makhluk? Bukankah Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwa samil basir? Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan Allah Maha As-Sami', Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah di sini menafikan adanya musyabahah, adanya keserupaan antara sifat Allah dengan makhluknya. Baik, kita lihat di sini masalah ilmu tadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan akan yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya sesuatu yang tidak akan terjadi itu terjadi, Allah pun tahu. Nah, sedangkan kita, mana yang kita ketahui? Cuma satu yang pertama. Yang telah terjadi itu ada yang kita ketahui. Bisa dipahami, ikhwan? Semakin jelas perbedaan antara sifat Allah dengan makhluknya. Dengan ini selesai kita dari tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-13. Ila guna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.